dikduk jantungku ini. Malam minggu tiba lagi, apa daya tanggung bulan, janji disko batal lagi. Kalau sudah cemas di hati, kencan di malam ini, dadikduk tak tahan lagi. Dikduk jantungku ini, malam minggu tiba lagi, apa daya tanggung bulan, janji disko batal lagi. Kalau sudah berdua-duaan, dan dikduk jantungku semakin minggu yang ku nanti, betapa cemas di hati, kencan di malam ini, dadikduk tak tahan.